Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita dapat mengkaji firman-firman-Nya. Dan semoga ini adalah kenikmatan di dunia yang kita rasakan dan akan mengantarkan kita kepada nikmat akhirat yang lebih kekal abadi yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak terasa perjalanan hari terus silih berganti dan kita pun pada hari ini telah sampai pada surah Al-Isra ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahr litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Artinya, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya godaan setan dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali, ya, merujuk atas segala bentuk kelemahan kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula pada ayat yang kita sedang bahas hari ini betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap kita. Kita lihat salah satu contoh yang disebutkan di dalam ayat ini adalah berlayarnya kapal-kapal, ya, di tengah lautan. Walaupun kita lihat beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi kecelakaan kapal di kita di Indonesia ini. Terlepas daripada itu, bahwa sebenarnya lah dapatnya kapal berlayar, bahkan kalau kita lihat hebatnya kapal-kapal yang berlayar itu, ada sebahagian daripada kapal itu mampu mengangkat pesawat, mampu membawa, ya, berton-ton barang di dalamnya. Padahal kita ketahui kalau kita mencampakkan batu ke atas air laut maka dia akan tenggelam. Bagaimana mungkin kapal yang begitu luas dan begitu besar yang beratnya mencapai berton-ton bahkan ratusan ton yang mampu berlayar dengan tenang sampai ke bahtera dan ke tujuan, ya, sampai ke pinggir pantai dengan selamat. Memang betul ini adalah bagian daripada kemampuan manusia untuk menemukan hal itu. Tapi siapa yang menciptakan manusia yang mampu menemukan hal itu? Siapa yang memberikan manusia kehidupan sehingga dia dapat berpikir untuk sampai kepada penemuan-penemuan yang seperti itu? Pastilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga, ya, ketika kita berlayar di lautan, ya, kemudian kita dapat memancing ikan dan dapat mengambil ikan dari beragam bentuk ikan tersebut di dalam laut itu. Nah, ada satu catatan penting yang sangat menarik berkaitan dengan memakan ikan. Kalau kita memakan daging hewan seperti kambing, lembu, ya, dan yang lain-lainnya yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bosan. Tapi kalau memakan ikan, kita tidak pernah bosan. Inilah luar biasanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, litabtaghu min fadlih, agar kamu mengambil dari karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam laut itu. Ada terkadang ikan itu yang hanya dengan sekedar kita bersihkan perutnya, kemudian kita bakar dan panggang, dan hanya dimakan dengan kecap, begitu gurih dan lezat cita rasanya. Dan ada pula yang dapat dimodifikasi, artinya dibuat untuk makanan, jenis makanan yang lain, seperti kita ketahui ada empe-empe, ada kerupuk yang terbuat dari ikan dan sebagainya. Ini semuanya adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baru dari satu aspek saja. Dan kita ketahui bahwa dengan kehidupan laut inilah kita dapat mengambil banyak sekali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam kehidupan laut itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Dipersilahkan kepada beliau. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah yang sudah memperjelas dan membahas tentang ayat 66 dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi bahwasanya semua yang berlayar di laut itu sebetulnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menciptakan air yang mana air ini dapat tidak tenggelam kapal, artinya timbul terus di permukaan. Itu adalah semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Litabtaghu min fadlihi. Kata-kata litabtaghu min fadlihi itu kita harus mencari sebanyak-banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita dapat merasakan kekuasaan Allah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya. Maka disuruh Allah Subhanahu wa taala kita itu bekerja. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Artinya orang yang sudah mampu, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Aman wa amil salihat itu tidak pernah dipisahkan antara satu yang dengan yang lain. Untuk membuktikan kita beriman kepada Allah, maka kita harus amil salihat, bekerja keras. Untuk membuktikan bahwasanya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan dalam memperlayarkan kapal-kapal yang ada di laut sana, supaya kita mengetahui karunia Allah itu adalah sangat besar sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansyah tadi. Artinya kesemuanya ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih. Sebagaimana penutup ayat dari ayat 66 dari surah Al-Isra itu dikatakan, innahu kana bikum rahima. Masya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya ingin memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang Maha Pengasih. Atas kasih sayang Allah lah Subhanahu wa taala Allah perjalankan semuanya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah perjalankan semuanya. Rahima, rahmat Allah. Rahima adalah Allah Subhanahu wa taala atas nama sifat dirinya yang mana tidak akan pernah berubah dalam hal tersebut. Maka kita sangat mudah memahami perintah Allah, menjauh dalam memahami perintah Allah. Kenapa? Karena sangat jelas firman-firman-Nya dan Allah sudah banyak sekali mengatasnamadirinya dengan sifat-sifat yang 99 tersebut yang mana kita mudah dan sangat mudah mencernanya. Jadi tunggu apa lagi kita? Dengannya Allah menunjukkan karunia-Nya itu supaya hamba-Nya dapat merasakan, maka marilah kita buktikan amanu kita itu dengan kerja keras. Tanpa kerja keras kita akan sedikit mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disempurnakanlah dengan penemuan-penemuan, bagaimana terjadi siang dan malam, bagaimana Allah menggantikan itu semua, memperjalankan matahari, bintang laut, tak bintang langit, galaksi, dan bagaimana yang lainnya tidak pernah bertabrakan, berbenturan, disebabkan mereka rahasianya adalah tidak pernah melanggar perintah Allah, sehingga Allah itu sangat kasih sayang kepada mereka. Maka dengan kasih sayang itulah maka akan langgeng dalam kehidupan sebagaimana yang diharapkan Allah di muka bumi ini. Itu saya Ustaz Arjanda. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat beberapa hal kita simpulkan bahwa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kehidupan di laut, kehidupan di darat dan di udara dan sebagainya, semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita tidak pernah membayar pajaknya. Artinya Allah telah menyediakan itu. Ya, oleh karena itu bersyukurlah kita dengan memanfaatkan nikmat itu untuk patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya, maka sungguh sangat zalimlah orang-orang yang mendurhakai kasih sayang Allah itu dengan berbuat kesyirikan. Orang-orang yang mendurhakai kasih sayang Allah itu dengan kemudian dia meninggalkan perintah Allah dan membuat dosa-dosa dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mendengar kajian ini dan kami yang menyampaikannya senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang jauh dari segala bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.